Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nahmadullah jalla wa ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaqarrub, beribadah dengan suatu amalan yang mulia, yaitu fattafaqquh fid-din, talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Dan majlis ilmu termasuk majlis yang di mana para malaikat senantiasa mengitarinya dan mendoakan orang-orang yang di dalamnya dengan doa maghfirah dan rahmah. Maka sudah tidak asing bagi kita sekian banyak dalil nas dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan fadilah al-ilm, fadail al-ilm, yaitu keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan majlis ilmu yang disebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan membaca bersama Kitabul Jami' min Buluhil Maram. Kitabul Jami' kumpulan dari bab-bab dalam satu kitab disebut Al-Jami' karena terkumpul di dalamnya sittatu abwab, 6 bab. Dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau menjadikan satu kitab dengan nama Kitabul Jami'. Wa yasmulu ala babul adab, mencakup di dalamnya ada bab adab. Kemudian asani bab albir wassilah, bab tentang kebaikan dan silaturahmi. Atsalis yang ketiga bab az-zuhud wal wara, bab tentang sifat zuhud dan wara. Ar-rabi' bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, bab yaitu larangan untuk berakhlak jelek. Yang kelima bab at-tarhib fi makarimil akhlaq, yaitu hasungan, dorongan, perintah untuk berakhlak mulia. As-sadis yang keenam bab az-zikir wa du'a, bab zikir dan doa. Kita akan mulai dari bab pertama, bab al-adab, bab adab. Dan sebelumnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab Bulughul Maram karya al-imam al-hafidh Abul Fadl Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau seorang imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah ala madhab syafi'i, di atas madhab syafi'i rahimahullah. Kitab Bulughul Maram ini sudah tidak asing lagi ya bagi kaum muslimin seantero dunia. Terkhusus di negeri kita, Indonesia. Kitab-kitab syafi'iyah ya, kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya, termasuk kitab andalan di ma'ahid atau pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Nah, termasuk kitabnya Al-Imam Nawawi rahimahullah Riyadhus Shalihin. Ya. Barakallahu fikum, termasuk kitab andalan yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Barakallahu fikum, sehingga ya tidak ada tuduhan-tuduhan dusta ya ketika seorang mengkaji hadis-hadis Rasul, kitabnya jelas, kitab Bulughul Maram, kemudian ini aliran sesat. Nah, ya, aliran sesat itu orang yang enggak mau berislam dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, antum yang sesat. Ya. Nah, Islamnya Islam yang ada di KTP saja. Amaliyahnya, ya, amaliyahnya persis mirip orang-orang yang jauh dari agama. Ya. Tidak pernah sholat, tidak puasa, ya. Ramadan ya makan, merokok di jalan-jalan. Nah, katanya muslim, ya. Maka penting bagi kita untuk menjalankan Islam, menjalankan agama ini kafatan secara sempurna, karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini menyeluruh, sempurna semuanya. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya akhlak Islami. Ya. Nah, akhlak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab al-adab, bab adab ini bab yang penting dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita di dunia ini, di mana al-adab, ya, ini ada dua macam. Anwa'ul adab, naw'an. Adab itu ada dua macam. Qala Syekh Nuzaimi disebutkan bahasanya, al-adab naw'ani. Adab itu ada dua macam. Adabun ma'allahi. Adab seorang kepada Allah. Wa adabun ma'a ibadillah. Adab seorang bersama hamba-hamba Allah. Ya. Adab dia kepada Allah. Adab dia bersama hamba-hamba Allah yang lain. Ada dua. Ya. Nah. Fal adabu ma'allahi ta'zim lillahi azza wa jal. Adapun adab seorang bersama Allah kepada Allah adalah pengagungan dia kepada Allah. Pengagungan dia kepada Allah yang membuahkan apa? Al-istislam lillah bitauhid. Berserah diri, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Nah. Jadi dia apa? Menjadi hamba Allah yang muslim, istislam lillah, berserah diri kepada Allah. Tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah terkait apa perintah-perintahnya. Tunduk kita menjalankan perintah-perintahnya. Tunduk kita untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ini istislam lillah. Bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, seorang menjadi hamba Allah yang muwahid, tidak berbuat syirik, ya, kepada selain Allah. Nah, tidak menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah. Nah, dia beribadah murni untuk Allah, menjadikan semua ibadahnya hanya untuk Allah. Ya, tidak diberikan kepada kuburan, tidak diberikan kepada pohon-pohon, batu-batu maupun ya selain dari itu semua, patung-patung. Nah, dia ikhlas murni menyerahkan ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya al-adab ma'a ibadillah, adab seorang bersama hamba-hamba Allah ini banyak. Nah, ya, banyak sekali. Nah, termasuk ketika seorang hamba ya kepada hamba yang lain dengan muamalah yang baik. Nah, baik dari sisi tutur kata, lisan dia, kemudian amalan jawari, amalan anggota tubuhnya, baik. Nah, ya, punya adab, punya perilaku yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian saya menyebutkan, fal adab ma Allah wa ibarah anil qiyam bi ta'atihi wa ta'zihi. Adapun adab kepada Allah itu sebuah ibarah, seorang menegakkan ketaatan kepada Allah dengan mengagungkan Allah. Nah, dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun contoh di antara adab seorang kepada sesama, ya, adalah kasful aurah, ya. Nah, ayyaksifa auratahu amaman nas. Seorang membuka auratnya di depan manusia, ini sudah enggak beradab. Ya. Ada orang membuka auratnya di depan manusia. Nah, ini sudah tidak adab. Nah, yang semestinya seorang apa? Yastahi al-insan. Ya, istahi amaman nas, dia malu ketika dia yaksifu auratahu amaman nas, dia membuka auratnya di depan manusia, kencing ya di jalan, orang semuanya lihat, nah auratnya kelihatan, ya, buang hajat di sungai, padahal di sungai banyak orang, auratnya terlihat. Nah, ini orang enggak punya adab, ya. Auratnya diumbar. Barakallahu fikum. Semestinya seorang yang beradab dia harus menutup, ya, menutup auratnya. Nah, disebutkan bahwa di sana berbeda adab antara satu umat dengan umat yang lain, ya. Ikhtilaful adab bi ikhtilafil umam. Berbedanya adab dikarenakan ya berbedanya umat ini. Nah, barakallahu fikum. Tetapi kita kembali kepada apa? Al-Islam. Kita kembali kepada Islam, kita muslimin. Maka adab yang kita harus amalkan adalah al-adab syar'iyyah al-islamiyah. Adab syariat Islam, ya, adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh syariat. Nah, ini harus kita ketahui, kita ilmui. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian ini sebagai mukaddimah bahwasanya adab itu ada dua, yang terkait dengan seorang hamba kepada Allah dan antara hamba dengan hamba Allah yang lain. Nah, punya adab, punya akhlak. Nah, seperti apa adab seorang manusia dengan sesama, adab seorang dengan makhluk Allah seperti binatang. Ini harus ya diketahui oleh kaum muslimin. Nah, harus dia punya adab. Nah, jangan kemudian ada kucing lagi makan ditendang, ya. Kucing nggak punya dosa, nah kasih makan, itu pun makan makanan kita, ya sisa kamu, nah dibuang di jalan dimakan sama kucing, makanya ada kucing tendang, nah akhirnya kepalanya pusing, nah ya kepalanya pusing, nah ya kalau ada dokter hewan, kalau ada nggak ada dokter hewan sini, nah ini karena nggak punya adab, ya padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kita untuk berbuat ihsan, ya. Nah, disebutkan di dalam hadis, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, kepada binatang berbuat ihsan, ya. Kepada tanaman-tanaman berbuat ihsan. Nah, kepada sesama, ya. Nah, baik dia anak kecil, sebaya yang lebih tua, berbuat ihsan. Nah, barakallahu fikum. Ini Islam. Semuanya sudah lengkap ya, diajarkan dalam agama kita tentang adab, tentang akhlak. Nah, kita masuk kepada hadis pertama, hukukul muslim ala akhihi. Hak seorang muslim atas saudaranya. Ya, jadi seorang muslim itu punya hak-hak atas saudaranya. Qala al-Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Yang punya kitab Buluhul Maram, matannya boleh dibawa ya. Kalau ada yang bisa dikopikan. Matannya saja. Jadi diambil dari matan Buluhul Maram, kitab Jami'nya saja yang dikopi, mungkin ada sekitar 10 lembar hadis-hadis dalam kitab Jami'. Ya mungkin kalau dikopi paling 5.000. Nah, jadi antum mencatat faedahnya saja, ya. Kalau bisa harusnya dihafal. Baik. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza ja'aka fa'ajibhu. وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّدْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Rasulullah menyebutkan, idza laqitahu fasallim alaih. Antara satu muslim dengan muslim yang lain. Apabila laqitahu, kalian berjumpa dengannya, berjumpa dengan saudara kita muslim, fasallim alaih, maka ucapkan salam. Nah, ini hak ya. Ya. Saudara kita punya hak kita mengucapkan salam. Kemudian raddus salam, membalas salam. Idza laqitahu, apabila ya engkau bertemu, berjumpa dengannya, fasallim alaih, ucapkan salam. Nah, kalau muslim ya ketemu, assalamualaikum. Mau kemana? Nah, ya. Kalau pakai bahasa Arab, assalamualaikum, kaifa halukum. Nah, itu pakai bahasa Arab. Bagaimana kabar antum? Nah, ini. Nah, assalamualaikum. Piye kabare? Nah, itu. Jangan, bro, mas bro. Gak ada salam, gak ada apa, ya. Nyapa. Tapi apa? Itu tadi. Tidak. Nah, dengan hak, ya, sesama muslim yang harus kita dahulukan, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, dan ini, ikhwah. Ifsha'us salam ini sunnah Nabi yang sudah mati. Nah, iya sudah mati. Kita kebanyakan melihat di tengah-tengah masyarakat kita ketika berjumpa kita apa? Sudah langka mendengarkan ifsha'us salam. Ya, menebarkan salam itu jalan. Ya palingnya apa? Nah. Ya. Ya paling ya itu tadi. Nah, atau mungkin jadi lonwon, nyon sewu, permisi. Nah, coba disalam, dikasih salam. Assalamualaikum. Nyon sewu, Pak. Permisi. Nah, ya kalau nyon jangan sewu ya, Pak. Nah, ya, nyon yang banyak. Ya. Assalamualaikum. Jadi, ucapkan salam. Ya. Dan itu kita perlu yakini bahwasanya ini adalah ajaran Nabi. Ya. Nah, idza laqitahu fasallim alaih, dan kita harus paham makna assalam. Kalimat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa. Doa bisalamah, doa keselamatan. Kalau kita mendoakan saudara kita selamat, masyaallah. Assalamualaikum. Terus dia balas, waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai rumah kita selamat. Nah. Kenapa kadang kita enggak selamat. Ya, itu tadi kurang isya'us salam. Ya, ketemu nanti. Nah. Tahu-tahu di depan brak nabrak grup 6. Karena itu tadi ya, sambil tolak-toleng lamun. Nah, coba salam. Assalamualaikum, akhirnya konsentrasi. Doa selama. Ya. Nah, itu penting. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya, bersama para sahabatnya. Nah, apabila terpisah dengan haid, tembok atau jidar, kemudian ketemu lagi, mengucapkan salam. Ya, ketemu di sini, assalamualaikum. Nah, nanti di tempat wudhu sana, ya, ketemu lagi sama si fulan ini, assalamualaikum. Nah, tidak apa-apa. Ya, itu. Dengan seringnya seorang ketika berjumpa dengan saudaranya mengucapkan salam, masya Allah. Ya, dia senantiasa di atas doa assalamah. Kemudian yang berikutnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Hak ini seorang muslim dengan muslim yang lain. Kita diundang makan. Ya. Itu bisa wajib, bisa sunnah. Ya, undangan itu bisa wajib, bisa sunnah. Para ulama menyebutkan undangan yang sifatnya wajib, ya, itu disebutkan walimatul urus. Undangan walimatul urus, ya. Nah, ini sebagian para ulama menyebutkan wajib illa li uzrin, kecuali ada uzur. Nah, dan masya Allah sebagian kaum muslimin hidup ini, ya, menghidupkan ini. Nah, tapi jangan mengharap amplop, ya. Nah, ini menghidupkan ini, ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Nah, kalau ya dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Ya, apalagi sudah dikasih kotaan, ya, dikirim ke rumah, ada undangannya lagi, ada tanggalnya lagi. Akad nikah ahad jam 9.00, sudah makanannya dimakan, undangannya bagus, ada tanggalnya, tidak hadir. Tidak hadir lah. Kenapa? Tidak punya uang buat ngamplopi. Nah, ini salah. Ya, bukan itu. Tidak harus. Dan tidak ada istilahnya keharusan seorang harus ngamplopi. Itu tidak ada. Dia diundang, penuhi undangannya. Mungkin ya, yang wajib bagi dia adalah mendoakan. Misalkan ini mempelai, ya, yang sudah terjadi akad, didoakan. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Didoakan. Nah, ini penting bagi kita untuk memperhatikan ini, undangan saudara kita sesama muslim. Nah, kalau sifatnya undangan itu mustahab, maka boleh kita memenuhi, ya, atau kita meminta uzur ketika memang ada hajat. Nah, enggak masalah. Nah, misalkan kita diundang makan, ayo makan ke rumah. Nah, kalau kita tidak ada hal yang sifatnya daruri, uzur, dipenuhi, ya. Barakallahu fikum. Bahkan dahulu salaf ketika diundang makan oleh saudaranya dan kemudian kebetulan dia saum sunnah, ya. Saum sunnah, maka sebagian salaf itu menyembunyikan saumnya. Maksudnya apa? Dia memuliakan saudaranya tadi, memenuhi undangannya, dan dia makan. Ya, maksudnya apa? Ya, juga batal saumnya, saum sunnah. Nah, karena apa? Para ulama menyebutkan, nah, ijabatul doa, memenuhi undangan saudara kita muslim ketika itu memang undangan yang sifatnya mubah, apa, mustahab, sunnah, kemudian ini juga amalan sunnah, maka yang punya hukuk, ya, yang punya hak antara satu saudara dengan saudara yang lainnya sama muslim, ini lebih didahulukan dibandingkan kepentingan individu. Kalau saum sunnah, ya memang untuk dirinya sendiri, tapi kalau itu tadi undangan saudaranya, ini, nah, ada maslahat antara kedua belah pihak, maka lebih didahulukan, ya. Nah, jangan, nah, saya lagi saum puasa Senin Kamis. Nah, padahal dia sudah ingin menjamu, ya, sudah disiapkan makanan. Nah, barakallahu fikum. Karena ada pengalaman, ditegur sama seorang ustaz ketika kita menyampaikan itu. Nah, itu perlu dapat faedah ini. Oh, masya Allah. Nah, ketika diundang makan seorang ustaz, kita minta udzur, ustaz. Saum, ustaz. Lah, saum. Nah, gitu. Kul. Kalas, nanti saumnya insya Allah dapat ajar. Karena, jadi, saum sunahnya insya Allah dapat pahala. Ya, tapi ini, nah, akhirnya disebutkan fawaid, ya, salaf. Nah, dalam masalah ini. Karena itu salaf, masya Allah, dengan ilmu mereka. Ya, mana yang lebih didahulukan? Al-awwal fal-awwal. Al-na'am. Al-ula fal-ula. Yang lebih penting, yang lebih di situ maslahat, lebih besar pahalanya lebih didahulukan. Ya. Itu kaidah. Kaidah, ya. Misalkan seperti apa? Seorang masuk masjid, ya, mau sholat maghrib. Nah, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah. Muadzin qomat, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka harus dia hentikan itu sholat tadi. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnahnya tadi dihentikan untuk apa? Mengambil yang lebih aula, yang wajib tadi. Nah, itu kaidah penting, ya. Barakallahu fikum, sehingga kita beramal di atas ilmu. Nah, kemudian disebutkan fa'idatan sahaka fansahu. Apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, fansahu, maka nasihatilah dia. Dia datang ke rumah kita curhat. Minta nasihat, gimana ya ini saya punya problem, masalah ini. Nah, sudah minta nasihat kepada kita, ketika kita punya kemampuan kita nasihati. Ini ya hak ya antara seorang muslim dengan muslim yang lain yang harus ditunaikan. Ya, semampunya dinasihati. Atau dia kalau enggak bisa menasihati, diarahkan kepada an-nasih. Afwan, ana enggak bisa nasihati ini masalah besar ini. Ya. Istrinya marah-marah, ya, dia disuruh tidur di luar aja. Nah, ya, wah ini saya nggak bisa ini jawabnya, nanti kalau salah, wah heboh. Ya, anak tunjukkan, antum datang ke rumahnya Ustadz Fulan atau ke rumahnya Ah Fulan. Nah, jangan sampai antum apa menasihati, wah itu nggak benar itu istri kamu ini. Nah, padahal yang salah dia. Nah, karena tiap hari nggak pernah pulang, ya pulangnya malam-malam istrinya sudah tidur. Nah, dari mana mas? Main bulu tangkis, nah main badminton, misal, ya pulang-pulang, yaitu sudah bawa kunci sendiri, pulangnya jam 00:30, istrinya sudah tidur, sudah nunggu, nah tiap hari seperti itu, ya olahraga, tapi kan hak istri, ya. Akhirnya sudah kamu tidur di lapangan tenis saja. Nah, ini penting, ya, ketika ada saudara kita minta nasihat dari kita, kita mampu kasih nasihat. Kalau enggak mampu, nah, maka tunjukkan kepada seorang nasih, seorang penasihat yang baik. Wa idza atasa fa hamidallah fa syammidhu. Apabila ada saudara kita bersin, fa hamidallah, dan dia mengucapkan alhamdulillah, fa syammidhu, maka doakan. Jawab, ya. Dengan doa apa? Yarhamukallah. Nah, dan bagi yang bersin tadi mendoakan membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa idza marida fa'udhu. Kemudian hak yang berikutnya, apabila saudara ya, kamu itu sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Wa idza marida fa'udhu. Kalau ada yang sakit, dijenguk. Nah, misalkan ada tetangga kita, saudara kita, nah, sama muslim, kok enggak kelihatan, ya biasa di musala bareng salat. Ya, biasa di masjid ketemu berapa hari kok nggak kelihatan. Nah, antum habis sholat ngajak jamaah, ayo kita mampir ke tetangga, sepertinya sedang sakit. Nah, masya Allah, ya, ini barakallahu fiik. Kemudian wa idza mata fatbahu, apabila dia meninggal, saudara kita ini meninggal, fatbahu, maka iringi jenazahnya. Nah, ya, ini hak muslim dengan muslim yang lain. Kalau ada saudara kita muslim meninggal, maka kita itu mengiringi nah jenazahnya, ya, yaitu takziah ikhwah, ya, datang ke rumahnya menghibur apa saudaranya sahibul musibah, nah membesarkan hatinya, memberikan apa kesabaran, menasihati dengan sabar dan yang lainnya. Nah, atau sampai kepada amalan yang mulia yaitu apa? Ja'alut ta'am li ahli musibah, membuat makanan untuk ini keluarga yang terkena musibah ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ja'far meninggal, Rasulullah memerintahkan isna'u ala Ja'farin ta'aman. Buatlah ya makanan untuk keluarganya si Ja'far karena apa? Mereka sedang sibuk dengan musibahnya. Nah, dibuat makanan, ya, sayuran, lapan, diantarkan. Nah, ini mestinya. Ya. Jangan yang kena musibah yang suruh buat makanan. Ini keliru. Rasulullah memerintahkan, isna'u ala Ja'farin ta'amar. Nah, jadi yang tetangga-tetangganya yang memberikan makanan. Ya, bukan yang terkena musibah, malah memberi makan yang datang ke rumahnya. Ini salah, ya. Nah, ini jangan diteruskan, ya, kesalahan fatal, ya. Seorang yang terkena musibah jangan ditambah dengan musibah yang dua kali, ya, harus dibantu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini faedah tentang ilqa'is salam wa radduhu, yaitu mengucapkan salam dan menjawab salam. Idza laqitahu ay ayusallim alayhi wa hal hadha al-haq haqqul wajib, al-jawab laisa biwajib. Apakah mengucapkan salam kepada saudara kita ini hak yang wajib? Ya, jawabannya Syekh, laisa biwajib. Nah, ya, bukan wajib. Nah, tetapi apa? Sunnah. Nah, min sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi hak yang bukan wajib. Kalau wajib dosa kita kalau enggak apa? Enggak salam. Nah, tetapi ini min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hajr fi ma duna thalathin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, ya, seorang itu memboikot saudaranya, nah, duna salatin, selama kurang dari 3 hari. Nah, ada saudara kita, masya Allah, mulutnya tajam, ya, mau ngejek kita, jelek-jelekan kita, nuduh kita macam-macam, sudah kita boikot, ya, duna salatin layalin, kurang dari 3 hari. Nah, ketemu dengan kita, Pak, ya, antum pura-pura nggak lihat. Nah, ya, ketemu lagi, nah, antum duduk di sana. Nah, kenapa ya? Nah, biar dia terasa. Oh, jangan-jangan kemarin saya ngomongin dia gini-gini-gini. Ah, akhirnya dia apa? Sadar. Nah, kejelekan yang dia lakukan kepada saudaranya. Nah. Sampai 3 hari dia baru assalamualaikum, salam. Wah, kenapa kemarin kamu itu kok enggak ini, ya, dikasih salam diem aja, ya, diajak ngomong diem saja. Nah, ya, saya mau ngasih pelajaran buat kamu. Nah, pelajaran, ya, karena kamu kemarin tuh, ya, berbuat gini. Nah, ini boleh. Nah, dalil inilah yang dijadikan bahwasanya ilqa'is salam bukan hakul wajib. Nah, ya. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah menyebutkan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salatin yaltaqiyan fayuridu hadha fayuridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, keduanya apabila bertemu, fayu'ridu hadza fayu'ridu hadza. Yang satu melengos, yang satu melengos. Nah, ya. yang satu memalingkan mukanya, yang satu membuang mukanya, ya, nggak tahu mukanya dibuang kemana, dibuang. Wa khairu ma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara keduanya yang saling memboikot tadi itu, yang mendahului mengucapkan salam. Assalamualaikum. Wah, tak kira tadi kita mau terus, nah, ya, saling menghajar, nah, ya, yang kemarin buat pelajaran supaya kita nggak mengulangi lagi. Jangan sampai apa, satu tahun, ya, nunggu apa? Nunggu nanti Syawal, Lebaran, halal bihalal, binal aidin wal faidin. Nah ini dosa yang sampai tahunan, ya. Padahal masalahnya apa? Masalahnya buang sampah di depan teras rumah, nah, ya. Masa tempes anaknya, ya, yang ada kotorannya dibuang di depan halaman rumah. Akhirnya nggak saling tegur sapa, ya. Tahunan, nah, dari, ya, habis Syawal sampai nanti, nah, akhirnya, nah, dosanya, ya, masya Allah, ini, nah, maka nggak boleh yang seperti itu. Kalau urusan-urusan terkait masalah duniawi, ya, ketersinggungan apa misalkan, maka harus kurang dari 3 hari, maksimal itu nggak sampai lebih dari 3 hari. Nah, duna salatin, di bawah 3 hari. Kalau sudah fauqa salatin, maka haram, la yahillu, tidak halal. Maksudnya apa? Haram. Nah, lebih dari 3 hari, seminggu, sebulan, nah, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, ya. Padahal tetangga samping kanan kiri, apa? Berdampingan, tidak bertegur sapa. Nah, ini haram. Kemudian wa minha annahu la haqqun li ghairil muslim fi salam. Tidak ada hak bagi selain muslim. Non muslim enggak punya hak. Nah, ini orang Hindu misalkan, ini orang Nasrani. Nah, enggak punya hak mereka. Antum jalan ya sudah, ya. Enggak usah ucapkan salam. Kalau mau menyapa, "Pak, mau ke mana?" Nah. "Ah, mau ke gereja." "Oh. Mau ke gereja." Ya. Nah, hati-hati Pak. Nah, hati-hati sandung. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada hak bagi, nah, selain muslim. Yang hak antara muslim dengan muslim yang lain. Assalamualaikum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada masalah. Walakin idza sallamal kafir wajaba raddu alaihi. Akan tetapi apabila orang kafir itu memberikan salam, ya, karena dia itu tinggal di kampung muslimin sudah dari kecil, ya. Nah, biasa dengarkan salam, assalamualaikum, nah, biasa. Nah, kemudian orang kafir ini memberikan salam, mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Wah, fasih, masya Allah. Wajib raddu alaihi, maka wajib untuk apa? Dibalas. Nah, ya. Barakallahu fikum. Maka dibalas. Nah, kemudian di sana ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang kafir itu mengucapkan salam, apakah kita menjawab, membalas dengan salam yang biasa atau dengan yang lain? Nah, Rasulullah mengatakan, "Qulu wa alaikum." Kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum, jawablah dengan wa alaikum. Nah, wa alaikum. Nah, ini di antara jawaban kepada yang ghairu muslim. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara salamnya orang-orang kufar kepada kaum muslimin, ya, terkadang mereka menggunakan apa? Alaikumussalam, alaikumussalam, atau salamun alaikum, artinya neraka atas kamu. Nah, maka dijawab alaikum, atas kamu, atas kalian yang neraka. Ya, jangan dia mengucapkan alaikum salam, Atau assalamun alaikum. Antum jawab waalaikumsalam. Antum bisa doakan neraka, ya. Antum mau doakan selamat atas kalian. Ya, nah, Rasulullah jawab dengan alaikum. Kalau dia menggunakan lafaz assalamun alaikum, alaikum atas kalian neraka itu. Maksudnya dikembalikan doa, ya, mereka kepada kita itu. Kalau misalkan assalamualaikum, tidak apa, waalaikum, ya, atas kamu juga keselamatan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, Taufik. Nah, jadi itu untuk antisipasi. Kalau apa? Wah, nggak jelas ini ya orang Cina ini cuma apa? Assalamualaikum. Wah, nah ini dia mendoakan neraka bagi kita. Nah, alaikum. Nah, barakallahu fiik. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana ketika ghairu muslim. Tidak ada hak bagi mereka sebetulnya. Cuma ketika mereka menjawab, mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang baik, boleh kita menjawab dengan itu tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Boleh mengucapkan salamun alaika. Boleh ya. Salamun alaik. Atau salamun alaikum. Boleh. Karena banyak lafaz salam dalam Al-Quran, ya, seperti di dalam surat Thaha, assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk, mengikuti al-haq. Nah, assalamu alaikum dar qaumun mu'minin, keselamatan atas kalian, ya, penghuni negeri kaum mu'minin, yaitu kuburan, ya, ahli kubur. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang ijabatud da'wah, ya, yaitu memenuhi undangan. Disebutkan oleh Syekh Munzaimin, idza da'aka akhukal muslim fa innaka tujib. Jika saudara kamu itu mengundangmu, ya, maka penuhilah undangannya. Wa hadza ala sabilil wujub. Aktsarul ulama yara annahu laisa ala sabilil wujub illa fi walimatil urus. Para ulama, kebanyakan para ulama menyebutkan tidak wajib memenuhi undangan, hanya saja yang wajib adalah memenuhi undangan walimatul urus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sana ada apa? Ada sebab-sebab seorang boleh dia tidak memenuhi undangan. Ketika apa? Bi anna fid da'wah mungkaron. Ketika undangannya itu terdapat apa? Kemungkaran. Undangannya ada kemungkarannya. Diundang undangan dalam rangka peresmian lapangan bola ini, ya, akan diadakan pentas dangdut atau apa namanya hiburan dangdut dengan itu tadi, ya, ada kemungkaran, kemaksiatan, wah, undangannya resmi, ya, Bapak Fulan, nah, mengetahui Pak Camat, mengetahui Bupati, misalnya, tidak boleh memenuhi undangan seperti ini, ya, memenuhi undangan. Caranya gimana? Ya dengan yang bijak. Kalau kita enggak mau memenuhi undangan, ya sebelum acara kita menemui Pak Camat atau Pak Bupati. Maaf Pak Camat, ini kebetulan saya punya acara besar ini dengan keluarga. Ya besar, besar-besarkan aja. Ya, enggak bisa ditinggal ini. Ya, kumpul keluarga besar. Nah, ya, antum punya keluarga 5 orang, keluarga besar itu. Iya, keluarga besar. Ya, kalau keluarga kecil kan belum punya anak, ya. Baru suami istri ini keluarga kecil. Kalau sudah punya anak, wah ini sudah besar. Ya. Oh iya iya iya, saya maklum. Jangan langsung saya enggak mau hadir ini karena ada ini nih. Wah, jangan. Ya. Jadi dengan yang bijak, ya. Sehingga yang mengundang juga tidak sakit hati, ya masih memberikan husnuzon, ya oh, mungkin sibuk, ya. Nah, jadi nggak harus disampaikan, ya ingkar mungkar itu nggak harus disampaikan. Nah, cukup antum mengingkari dengan hati dulu, ya, karena belum waktunya ini. Nah, apalagi kalau misalkan banyak orang yang tahu, ya kita diundang ini, ya semua tokoh-tokoh masyarakat diundang. Nah, kalau antum bijak sebelum hari hanya datang menyampaikan uzur, insyaallah masyaallah akan diterima dengan baik dan tidak akan menimbulkan fitnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian terkait dengan ijabatud da'wah, ya, undangan, memenuhi undangan. Wa in kanat la nam tuqaddar haruma 'alaika al-ijabah, ya. Nah, li'annaka law ajabat ajabat ila da'wa fiha munkar la tastati izalatahu wa jalasat ma'ahum kunta syarikahum fil ismi. Nah, ketika engkau tidak mampu, ya, untuk menghindari kemungkaran tadi, maka haram untuk memenuhi undangan tadi. Nah, misalkan kalau kita memenuhi undangan tadi sementara di situ ada kemungkaran, kita masuk di dalamnya, kita enggak mampu ingkaron izalatahu, tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran itu atau kemaksiatan itu. Sementara kita duduk bersama mereka menikmati hiburan tadi. Nah, ini musibah, ya. Nah, maka penting ini. Waduh, ini walimahan saudara kita. Nah, bisa disiasati, ya. Nah, tunggu saja kalau mungkin nanti tanggapannya itu loh, maksudnya apa namanya? Hiburannya itu sudah selesai, sudah rampung. Kan biasanya kan berapa jam gitu kan? Dari jam misalkan hiburannya dari jam habis maghrib, ya, sampai jam misalkan 8:30. Nah, itu sudah enggak ada bunyi-bunyian, sudah datang. Enggak ada kemungkaran, enggak ada maksiatnya, datang. Ya. Ah, kalau kita datang, oh enggak enak lah ini saudara datang pas lagi joget-joget, wah antum dihibur. Nah, na'udzubillah, ya. Nah, pas duduknya antum di depan panggungnya, wah dikasih goyangan nanti bingung. Ya, mending apa? Menghindar. Tapi kalau tidak sampai apa? Itu. Dengan bijak, ya, dengan bijak. Banyak ya, Pak, ya, untuk kita berdakwah dengan hikmah, dengan cara yang baik sehingga Islam sunnah itu diterima di masyarakat, yaitu tadi. Nah, jangan dengan ekstrem, dengan cara-cara yang syiddah yang akhirnya mereka tidak menerima, justru malah memusuhi. Kemudian disebutkan an-nasihah. Wajib nasihatahu idza tansahaka. Wajib menasihati saudara kita ketika saudara kita ini meminta nasihat kepada kita. Wajib. Hukumnya wajib. In talaba minka an-nusha. Naam, wajib 'alaika an-nasiha. Ketika dia meminta kepadamu, memang minta, ya, supaya kita memberi nasihat kepada dia, maka nasihati. Naam, biqadri al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Kita mampu menasihati dengan dua kalimat, nasihati. Ya sudah, sabarlah. Sabar. Ya sudah, kamu, mending kamu diam saja. Dua kalimat, sabar dan diam. Nah, sudah, kamu pulang. Ya. Tidak apa-apa. Mampunya dia menasihati dua kalimat itu. Nah. Kalau misalkan, ya, ketika seorang dimintai nasihat, ya, kemudian la yastati'un nasiha, dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, faruddu 'alai, na'am, faruddu 'ala man ahaqqu bin nasiha, maka dia menunjukkan kepada orang yang berhak untuk memberikan nasihat. Nah, ini. Jadi tetap dia mendapatkan pahala ini karena dia mengarahkan, menunjukkan kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Dan jangan salah, ya, salah tunjuk. Nah, misalkan ini orang punya masalah, ya, masalah yang terkait dengan keluarga. Nah, coba kamu ke sana, ke bengkel sana, ya, itu, nah, ke tukang bengkel. Nah, salah. Ya tahu, yang tahu ya orang yang ngerti agama, ilmu agama, mendudukkan masalah, ya, keluarga. Nah, jangan ke tukang bengkel atau peternak ayam puyuh, apa, burung puyuh. Nah, ini. Jadi kepada ahlinya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Ya, keempat atau kelima ini. Wa idza atasa fa hamidallah wa syammidhu. Al-atis, nah, adabul atas wa tasmid, adab seorang bersin dan menjawab. Nah, di sini ada faedah. Annahu idza atasa fa hamidallah wa syammidhu. Kalau saudara kita itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab. Kalau enggak, ya sudah, enggak usah. Nah, di sini hadis ini idza atasa fa hamidallah. Dia menyebut alhamdulillah. Nah, bersin dia, kemudian mengucapkan alhamdulillah, baru kita jawab yarhamukallah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian at-tasmid huwa an taqula lahu yarhamukallah. Tasmid itu engkau mengucapkan yarhamukallah kepada yang bersin tadi ketika mengucapkan alhamdulillah. Kalau misalkan bersin dia mengucapkan masyaallah, gitu. Gimana? Dijawab enggak? Jangan. Ya. Bersin dia mengucapkan astagfirullah. Ya. Jangan dijawab. Baru kalau bersinnya mengucapkan alhamdulillah, jawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ila salasi marrat. Sampai 3 kali. Nah, sampai 3 kali. Kalau dia bersin, alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Bersin lagi sampai 3 kali. Oh, ini sakit ini orang ini. Nah, ya. Bersin tapi bersin karena flu. Oh, jing sampai berapa kali? Ah. Kemudian wa atasa fir rabi'ah, ketika dia bersin yang ketiga, fakullahu afakallah. Nah, semoga Allah menyembuhkanmu. Syafakallah. Boleh gitu. Ya. Nah, Allahu yashfika. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Nah, karena dia lagi flu, bersin-bersin terus. Kalau bersinnya sampai ya 15 kali, yarhamukallah, alhamdulillah, yarhamukallah, yarhamukallah. Nah, sudah cukup sekali saja. Ketika keempat, nah, afatallah, syafatallah. Nah, sudah minum obat, nah, gitu. Bersin lagi ya sudah, tidak usah dijawab. Nah, sudah cukup. Nah, yang bersin yang karena suatu yang keluar dari tubuhnya bukan karena sakit, nah, itu yang kita jawab. Kemudian an-tasmita wajibun, hukum tasmit mendoakan yarhamukallah kepada saudara kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah, hukumnya wajib. Nah, walakin aktsarul ulama yaqulun innahu fardun kifayah. Kebanyakan para ulama mengucapkan hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau misalkan ada salah satu di majelis ini bersin mengucapkan alhamdulillah, ada satu dua orang yang menjawab yarhamukallah, sudah cukup karena hukumnya fardu kifayah. Nah, ya, hukumnya fardu kifayah. Bahkan dahulu ada kisah, ana lupa, ya, seorang alim. Nah, ketika ada seorang yang bersin di pinggir pantai, nah, dia di atas perahu. Nah, dengar bersinnya. Nah, kemudian alhamdulillah, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tidak ada orang yang jawab, kan? Dia dengar, dia akhirnya dia mendekat. Nah, ke tepi pantai tadi. Yarhamukallah. Nah, menjawab bismillah, ini masalah salaf dahulu. Nah, karena tidak ada orang, dia mendengar. Nah, wajib dia. Ya. Nah, tapi kalau di situ banyak orang, hukumnya apa? Aksarul ulama fardhu kifayah. Tapi kalau nggak ada orang yang tak wajib. Nah, ya, misalkan kita pas kebetulan di jalan ada orang, ya, bersin di warung. Bersin, alhamdulillah. Nah, antum yang lagi jalan, ya, alhamdulillah. Itu, iya. Karena apa? Kok enggak ada yang yarhamu kawan tuh. Nah, ini diamalkan oleh masyayikh kita, ulama-ulama kita di majelis mereka, ada yang berzin di tengah majelis. Azin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Syekh berhenti menjawab, yarhamukallah. Nah, masyaallah. Dan kita dengar dari masyayikh kita ketika datang ke Indonesia, ke Jogja, ada yang berzin. Yang lainnya diam karena ini lagi serius ini. Nah, syekhnya yang jawab, yarhamukallah. Masyaallah. Nah, faedah ya, ternyata ulama kita mencontohi. Nah, walaupun tidak wajib, hukumnya fardu kifayah. Kalau enggak ada yang jawab, tasbih enggak ada. Ya dosa nanti kita. Saudara kita sudah bersin mengucapkan alhamdulillah, enggak ada yang mendoakan. Nah, itu tadi contohnya. Ya, sampai menepi. Kemudian ya, mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang berikutnya, baik. Nah, di sana ada at-tafa'ub, ikhwan. Ya, ini faedah tambahan. At-tafa'ub itu menguap. Ya. At-tafa'ub menguap. Maka tidak ada ya yang harus kita baca. Nah, terkadang orang menguap itu sambil apa? Menyebut asma Allah. Allah menguap. Allah, astagfirullah. Ya, enggak ada bacaan-bacaannya, ya. Justru kalau dia menguap apa? Ditahan. Ya. Rasulullah memerintahkan untuk ditahan karena setan tertawa. Nah, setan tertawa ketika sampai ketika kita menguap itu mengeluarkan suara. Gitu. Setan nah, maka ditahan. Nah, ditahan sekuatnya. Jangan sampai menguap. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Untuk iyadatul marid, kemudian ada tibaul janazah, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada dua lagi hukukul muslim lil muslim, yaitu menjenguk orang sakit dan mengikuti mengiringi jenazahnya. Nah, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.